الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid. Pembahasan dalam bab ma jaa fi dhabhi li ghairillah. Bab tentang dalil-dalil yang menyebutkan larangan dan ancaman menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan: hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku dengan empat kalimat: la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. La'anallah man la'ana walidayh. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melaknat, mencela kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat kepada orang yang melindungi pelaku kejahatan. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Dan laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang merubah-rubah batasan-batasan tanah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Telah kita jelaskan kalimat yang pertama, la'anallah man dabaha li ghairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk kepada kalimat yang kedua, la'anallah man la'ana walidayh. Laknat Allah kepada orang yang mencela kedua orang tuanya. Telah kita jelaskan makna laknat. Kalau laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dan mengusir seseorang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga telah kita jelaskan tidak boleh la'nul mu'ayyan, menyatakan laknat kepada orang tertentu. Ya. Fulan dilaknat oleh Allah, fulan laknat Allah, misalkan. Tidak boleh ya mendoakan atau menyatakan laknat secara tertentu kepada seseorang, kecuali terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, mereka dilaknat. Ya. Seperti la'anallah Iblis, Iblis la'anahullah. Ya, Iblis, mudah-mudahan Allah melaknatnya. Kenapa dikatakan Iblis itu mal'un, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kepada orang-orang secara tertentu, kita mendoakan laknat atau menyatakan dia dilaknat, ini tidak diperbolehkan. Nah, ya, kecuali kalau menyebutkannya kepada sifat-sifat. Ya. Atau secara umum. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi, Allah melaknat orang-orang Nasrani. Ini penyebutan secara umum tidak mengapa, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau la'anallah man dabaha li ghairillah. Mudah-mudahan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan secara umum. Ya, atau menyebutkan cara sifat. Laknat Allah kepada laki-laki yang menyerupai perempuan. Laknat Allah kepada perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini tidak mengapa. Adapun mengucapkan laknat atau mendoakan laknat secara khusus kepada seseorang, ini tidak diperbolehkan. Ya. Kecuali kita sebutkan tadi, orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun laknat dari makhluk kepada makhluk yang lainnya, maknanya adalah mencela, mencaci, maki, menghina. Ya, fulan melaknat si fulan. Maknanya si fulan mencela si fulan. Ya, sebagaimana dalam hadis ini, la'anallah man la'ana walideh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maknanya adalah orang yang mencela kedua orang tuanya. Yakni abahu wa ummahu. Makna kedua orang tua di sini adalah ayah dan ibunya. Wa inna aliyan wa fis sahih. Ya, wa in aliyah walaupun ke atas. Ya. Baik itu ibunya ataupun ke atas neneknya. Ya. Baik itu ayahnya walaupun ke atas kakeknya. Ini masuk kepada walideh. Ya. Larangan mencela kedua orang tua ini bukan hanya sebatas kepada ayah dan ibu saja. Ya. Ini pun mencakup kepada kakeknya, neneknya dan ke atas. Nah, wa bi sahih dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim, minal kaba'ir satmur rajuli walidayh, di antara dosa-dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya, termasuk di antara dosa besar tatkala anak mencela kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah wa hal yastimur rajul walidayh, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang mencela kedua orang tuanya? Qala na'am, Rasulullah dengan iya, ada orang yang mencela kedua orang tuanya. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abah, dia mencela ayah orang lain, kemudian orang lain tersebut mencela ayahnya. Wa yasubbu ummahu, dan dia mencela ibu orang lain, fa yasubbu ummahu, maka orang lain itu mencela ibunya. Yeah. Ini menunjukkan bahwasanya mencela kedua orang tua itu secara langsung ataupun secara tidak langsung, ini masuk ke dalam dosa-dosa besar. Ya, secara langsung jelas sekali. Yeah. Anak mencela kedua orang tuanya, mencaci maki orang tuanya, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada kedua orang tuanya. Yeah. Ini jelas merupakan dosa besar. Nah, bahkan ini merupakan anak yang sangat durhaka sekali. Yeah. Yang seharusnya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada kedua orang tuanya. Harusnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Tapi sebaliknya, ini mencela orang tuanya, mencaci maki orang tuanya. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Harusnya orang tua ini dilindungi, dijaga kehormatannya. Dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Tapi ternyata, nah, orang ini dia merusak kehormatan orang tuanya dengan mencelanya, mencaci makinya, menghinanya, maka sungguh ini merupakan dosa yang sangat besar. Nah, begitu juga mencela orang tua secara langsung. Ya. Ketika dia menjadi sebab orang lain mencela orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Di antara bentuk mencela kedua orang tua ketika seseorang dia mencela ayah orang lain. Kemudian orang tersebut yang dicela orang tuanya enggak terima. Sehingga berbalik membalas dengan mencela orang tua. Orang yang mencelanya tadi. Nah, orang lain tadi mencela kedua orang tuanya. Dikarenakan dia yang mengawalinya. Dia yang menyebabkan orang lain tersebut mencela orang tuanya. Sehingga walaupun secara langsung dia tidak mencela orang tuanya, tapi dengan perbuatannya ini dia telah mencela orang tuanya sendiri. Kenapa? Dikarenakan dia menyebabkan orang lain mencela orang tuanya sendiri. Nah, jadi hati-hati. Kalau kita ada perselisihan dengan orang lain, jangan bawa-bawa orang tua. Nah, dasar anak si fulan yang begini dan begitu, misalnya. Dasar anak si fulana yang keadaannya begini dan begitu. Nah, kenapa dikatakan basariyah, tabiat manusia? Ketika orang tuanya dicaci maki, dicela, tidak terima. Dan biasanya untuk membalas celaan dan cacian tersebut dengan mencela kembali kedua orang tua orang tersebut. Nah, ini biasa yang terjadi. Secara tidak langsung saja mencela orang tua termasuk dosa besar, apalagi secara langsung mencela, mencaci maki orang tua dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas disampaikan kepada kedua orang tuanya. Nah, mencela, mencaci maki, menghina, ini perbuatan yang jelek kepada siapapun. Nah, apalagi kepada kedua orang tua. Apalagi kepada orang-orang yang harusnya kita hormati. Kepada kedua orang tua kita, kepada para ulama, kepada guru-guru kita. Nah, ini dosanya lebih besar lagi. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, cukuplah seseorang itu dinyatakan pendosa ketika dia mencela saudaranya. Nah, Nabi SAW mengatakan, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna itu, yaitu seorang muslim di mana muslim yang lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Nah, jauhi perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang sifatnya celaan, cacian, makian, hinaan, merendahkan orang lain. Dikarenakan ini bukanlah sifat seorang muslim yang sempurna keimanannya. Sekali lagi, apalagi kepada orang-orang yang harusnya kita hormati, jangan sampai kita mencelanya, mencaci maki, menghinanya. Nah, apalagi kepada kedua orang tua, kebaikan mereka sangat banyak kepada kita. Kalau kita hitung-hitung kebaikan mereka, kemudian kita membalasnya dengan semaksimal kemampuan kita, kita belum bisa untuk membalas kebaikan-kebaikannya. Walaupun kita menggendong-gendongnya, nah, bahkan menggendong-gendongnya ketika tawaf misalkan, ketika haji, melaksanakan manasik, kita belum dinyatakan membalas kebaikan orang tua yang setimpal. Nah, ya. Seharusnya kita membalas kebaikan itu dengan kebaikan lagi. Bahkan hendak yang lebih daripada itu. Nah, jangan sampai kita membalas kebaikan dengan kejelekan. Ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, ya, mereka adalah orang-orang membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan mereka itu membalas kejelekan dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka adalah orang-orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Nah, orang berbuat jelek kepadanya, dia bersabar. Bahkan dia berbuat baik kepada orang tersebut, berharap mudah-mudahan dia sadar. Ya. Ini orang yang sempurna keimanannya. Nah, adapun orang yang membalas kebaikan dengan kejelekan, ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Nah, sehingga sungguh dosa yang sangat besar sekali ketika ada seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Nah, harusnya dia mendoakan kebaikan kedua orang tuanya, harus membela dan menjaga kehormatan orang tuanya. Ternyata dia yang merusak kehormatan orang tuanya dengan lisannya sendiri. Nah, qauluhu yang berikutnya, la'anallahu man awa muhdisan. Kalimat yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, laknat Allah kepada orang yang membela melindungi pelaku kejahatan. Wa bi fathil hamzah mamdudah. Awa di sini dengan difathahkan hamzahnya dan mamdudah panjang. Awa ayat dhammahu ilaihi wa hammahu ayyu ukhada minhu alhaq alladhi wajaba alaihi. Maknanya adalah melindunginya dan menjaganya, ya, atau menghalanginya untuk diambil hak yang merupakan kewajibannya. Nah, di makna awa, ya, dia melindungi bahkan menghalang-halangi untuk diambil atau dituntut kewajiban kepada orang tersebut. Nah, qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, awaitu ilal manzil. Ya, maknanya aku berlindung ke dalam rumah. Awaitu. Wa awaitu ghairi. Dan juga awaitu ghairi maknanya aku melindungi yang lain. Aku melindungi orang lain. Wa awaituhu dan aku melindunginya. Sehingga makna awak di sini bisa berlindung, bisa juga melindungi. Dan dalam hadis ini, la'anallahu man awa muhdisan, maknanya melindungi. La'anat Allah kepada orang yang melindungi pelaku kejahatan. Wa ankara ba'duhum al-maqsur al-muta'addi. Dan sebagian mereka, para ulama lughah, mengingkari kata awa yang dipendekkan. Nah, qala al-Azhari hiya lughatun sahihah. Berkata al-Azhari itu merupakan bahasa yang benar, yang sahih. Wa amma muhdisan, faqala Abu Sa'adat, adapun kata muhdisan, berkata Abu Sa'adat, yurwa bil kasidar wa fathiha. Diriwayatkan dengan dikasrohkan dalnya dan difathahkan. Muhdisan dan riwayat yang lainnya muhdasan. Ada yang dikasrohkan muhdi, muhdisan. Ada juga yang difathahkan muhda, muhdasan. Nah, alal fa'il wal maf'ul, terhadap pelaku, wal maf'ul dan juga kepada objeknya. Fa makna al-kasri, makna yang dikasrohkan muhadisan, man nasara janiyan wa awahu wa ajarahu min khasmihi. Maknanya barang siapa yang menolong pelaku kejahatan. Ini kalau dikasrohkan muhdisan. Maknanya janiyan, pelaku kejahatan. Barang siapa yang menolong pelaku kejahatan, melindunginya. Melindunginya dari orang yang menuntutnya. Wa hala bainahu wa baina ayyaqtassu minhu. Dan juga menghalangi hukuman yang patut diberikan kepadanya. Ini makna yang pertama kalau dikasrohkan dalnya. Man awa muhdisan. Sehingga maknanya Allah melaknat kepada orang yang dia melindungi pelaku kejahatan. Seorang pelaku kejahatan yang harusnya diberikan hukuman, kemudian dia dilindungi. Pelaku kejahatan harusnya dinyatakan salah, dia dilindungi. Sehingga para pembela pelaku kejahatan diancam dengan ancaman hadis ini. Laknat Allah kepada orang yang membela, melindungi pelaku kejahatan. Kadang-kadang kita dapatkan, atau bahkan sering kita dapatkan di suatu pengadilan, seorang penjahat, seorang yang melakukan kezaliman, kejahatan, yang jelas kezaliman dan kejahatannya dilindungi. Dibela. Agar tidak dijatuhi hukuman. Maka masuk ke dalam ancaman dalam hadis ini. Para pembelanya, para pelindungnya diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Wal fathu wal amru al mubtada nafsuhu. Adapun kalau difathahkan, man awa muhdasan, yaitu kebid'ahan itu sendiri. Perkara yang baru dalam agama. Ini kalau muhdas. Kalau muhdas, maknanya adalah kebid'ahan. Sehingga maknanya laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melindungi, menolong kebid'ahan. Wa yakunu makna al-iwa fihi, dan makna melindungi, menolong kebid'ahan, ar-ridha bihi was-sabru alaihi. Dia ridha kepada kebid'ahan dan juga bersabar terhadap kebid'ahan. Fa innahu idza radiya bil bid'ah wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir alaihi faqad awa. Sesungguhnya apabila dia ridha kepada kebid'ahan, membenarkan pelakunya dan tidak mengingkarinya, maka sungguh dia telah melindungi kebid'ahan tersebut. Sehingga makna la'anallah man awa muhdisan ada dua makna tadi. Bisa dibaca dengan dikasrohkan muhdisan, artinya laknat Allah kepada orang yang melindungi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dilindungi agar tidak diberikan hukuman misalnya. Padahal dia dituntut oleh orang yang dijahatinya, orang yang zaliminya, agar diberikan hukuman. Tapi dilindungi. Bahkan walaupun salah dibela-bela supaya nampak benar. Maka yang semacam ini diancam dengan laknat. Ini sering terjadi di pengadilan-pengadilan. Bahkan kadang-kadang memutarbalikkan fakta. Yang benar dinyatakan salah, yang salah dinyatakan benar. Dengan para pengacara-pengacaranya, atau pembela-pembelanya, atau pelindung-pelindungnya tadi. Padahal ancaman sangat keras sekali. Ya, sesuatu yang diancam dengan laknat ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini perbuatan yang besar dosanya. Nah, hati-hati dari membela, melindungi para pelaku kejahatan. Nah, atau makna yang kedua dengan difathahkan dalnya, la'anallah man awa muhdatsan, yang maknanya laknat Allah kepada orang yang melindungi kebid'ahan. Maknanya dia ridho kepada kebid'ahan, dia bersabar melakukan kebid'ahan, bahkan dia membenarkan orang yang melakukan kebid'ahan dan tidak mengingkarinya. Ya. Maka yang semacam ini dia telah melindungi kebid'ahan. Nah, dan ini pun sama diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harusnya kebid'ahan itu diperingatkan. Ya. Dijauhi dan juga memperingatkan manusia dari terjatuh kepada kebid'ahan tersebut. Ya. Dikatakan Rasulullah menyatakan dengan tegas, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi oleh kalian perkara yang baru dalam agama ini, dinyatakan semua perkara yang baru dalam agama ini dinamakan dengan bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hadhil kabirah takhtalifu maratibuha biikhtilafi maratibil hadats bi nafsihi. Dosa besar ini berbeda-beda tingkatannya. Biikhtilafi maratibil hadats, sesuai dengan tingkatan kejahatannya. Nah, dosa besar ini berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan tingkatan kejahatan itu sendiri. Fakullama kana al-hadatsu fi nafsi akbar kanat al-kabiratu a'zam. Maka setiap kejahatan itu besar, lebih besar, maka tentunya dosa besarnya pun lebih besar lagi. Ya, dosa besar bertingkat-tingkat. Ya, ada yang lebih besar, ada yang paling besar. Nah, ya, sesuai dengan tingkatan kejahatan. Kejahatan pun berbeda-beda. Secara umum, kejahatan itu merupakan dosa besar. Tapi bertingkat-tingkat keadaannya sesuai dengan tingkat kejahatan tersebut. Ada yang lebih besar. Semakin besar kejahatannya, maka semakin besar lagi dosanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tinggal satu kalimat lagi. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Laknat Allah kepada orang yang merubah batasan-batasan tanah. Nanti kita bahas insyaallah pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.